ku berkenalan dengan dirimu, hatiku sudah terpaut dan suka kepadamu. Meski ku tahu mungkin ku akan merasakan sakit. Kira senyum indah yang kau lemparkan untukku, pertanda bahwa dirimu juga suka padaku. Padahal itulah yang membuatku merasakan sakit. Begitu besar rasa cintaku pada dirimu, namun tetap saja kini aku merasakan sakit. Semakin ku berjuang untuk mendapatkan cintamu, semakin hatiku benar-benar merasakan sakit, sakit, sakit. Bertepuk sebelah tangan cintaku ini, tak kau hiraukan, sungguh sakit. Aku